Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat cerah di sore hari sehingga memudahkan kita untuk bisa berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal kegiatan kita sebagai amal saleh di sisinya. Amin. Hadirin yang kami muliakan, kita melanjutkan membaca kitab Mahiyya Salafiyah terakhir tentang beberapa dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban mengikuti dakwah Salafiyah, yaitu dakwahnya Rasul beserta para sahabatnya. Kita telah masuk pada halaman ke-32. Dalil yang kedua, qul hadhihi sabili. Ayat ini sekarang kita baca, atau sudah bahkan? Sudah ya? Sudah. Kita masuk ayat yang mana? Kelima, 34. Sahih, barakallahu fiik. Qaulun Nabi alaihi salatu wassalam fi haditsil Irbad bin Isari radhiyallahu an al-mashhur wa fihi fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Ucapan Nabi alaihi salatu wasalam sebagai dalil kewajiban mengikuti manhaj salaf adalah hadis Irbad bin Sariyah al-masyhur yang terkenal karena berulang kali disebut dan nanti akan disebut secara lengkap di halaman-halaman berikutnya. Wafihi, di dalam hadis Irbad bin Sariyah tersebut terdapat ucapan, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian mengikuti sunnahku. Kalimat fa'alaikum itu memiliki makna wajib. Bisunnati, dengan mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin yang terbimbing, al-mahdiyin yang telah dipastikan mendapatkan hidayah. Addu 'alaiha bin nawajidi, gigitlah dengan gigi geraham, yakni pegang erat-erat sunnahku dan sunnah para sahabatku. Wa iyyakum mumuhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun, karena semua yang bid'ah itu adalah sesat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, riwayat ini menunjukkan dengan sharih, dengan jelas kewajiban bagi kita umatnya Nabi untuk mengikuti ajaran beliau dan para khulafa ar-rasyidin. Ajaran beliau, atau dengan kalimat fi sunnati, dengan sunnahku, dari sinilah kaum muslimin diambil kalimat ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah. Sunnah beliau itu terdiri dari Al-Quran wa sunnah, Al-Quran dan hadis, yang disebut dengan kalimat lebih umum adalah as-sunnatu, sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Maknanya, barang siapa yang meninggalkan bimbingan beliau dan para sahabatnya, maka dia orang yang menyimpang. Terlebih lagi Nabi mengabarkan bahwa semua perkara baru yang tidak pada sunnah beliau dan para sahabatnya yang dipimpin oleh para khulafa ar-rasyidun tadi adalah dipastikan itu adalah bid'ah. Dipastikan selain dari bimbingan Nabi bersama para sahabatnya, itu dipastikan itu muhdatsat, hal-hal baru dalam urusan agama. Yang mana hal-hal baru dalam urusan agama ini Nabi sendiri yang menyebutkan untuk kita berhati-hati, karena itu sesat. Ini menunjukkan, lebih ditekankan lagi, ada perintah wajib mengikuti sunnahku dan para sahabat, dan ada ancaman, hati-hati dari hal baru yang tidak pada sunnah Nabi dan para sahabat. Ini menunjukkan wajibnya hal itu. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dia jatuh pada dosa besar, bahkan pada kesesatan. Al-hadithu akhrajahu ashabu sunan, wa huwa hadithun sahih. Wajhul istidlal, sisi pendalilannya sekarang. Sisi pendalilan wajibnya mengikuti as-salaf dengan hadith Irbad Ibnu Syariah ini. Bagaimana sisi pendalilannya? Qala, beliau sebutkan di sini ucapan Imam Ibnu Qayyim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fa qarana sunnata khulafaihi bi sunnatihi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarana. Apa qarana? Virus. Virus yang lagi mewabah. Itu ternyata bahasa Arab, corona. Maknanya mensinkronkan. Sudah jadi bahasa Arab, kron. Tahu kron? Kron itu Inggris. Crown itu menggabungkan dua hal yang sama. Bahasa Arab ternyata qarnun. Mensinkronkan menjadi nama virus corona. Masya Allah, terkenal sekali ini bahasa sekarang ini. Siapa-siapa tahu makna corona. Faqorona, Rasulullah menggandengkan penyebutan sunnah para khulafanya, sunnah para penggantinya. Khulafa itu bahasa Arab, artinya orang yang datang setelah. Khalafa datang setelah. Abu Bakar Siddiq sebagai penggantinya Rasul disebut Khalifatul Rasul, penggantinya Rasul. Kemudian Umar penggantinya Abu Bakar, Uthman penggantinya Umar, Ali penggantinya Uthman. Rasul mengatakan al-khulafa'u min ba'di 30 sana. Khulafa' itu setelahku ada 30 tahun. Ini terucap di masa beliau masih hidup. Khulafa' itu ada 30 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini kepada nabinya. Dan betul apa yang beliau sebutkan sesuai dengan keadaan yang ada. Dari semenjak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ditambah Umar, ditambah Uthman, ditambah Ali, genap menjadi 30 tahun. Kurang 5 atau 6 bulan nanti di murojaah, dan itu adalah masa kekhalifahnya Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Gitu ya kaum muslim. Itu bisa lihat dalam banyak kitab, di antaranya Ithaful Qari, tatkala membahas tentang hal tersebut. Dalam riwayat ini Rasulullah menyetarakan dengan wawu ataf, menggandengkan sunnahnya para khulafa rasyidin dengan sunnahnya Nabi. Alaikum bisunnati, wa di sini ada huruf wa yang artinya ataf, penyebutan sesuatu yang setara. Wa amara bitiba'iha, dan Rasul memerintahkan untuk kita mengikutinya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidil mahdiin. Kalimat alaikum bukan hanya berkaitan dengan sunnah beliau saja, tetapi kalimat alaikum juga berkaitan dengan sunnahnya para khulafa rasyidin. Dari mana kita tahu itu? Ada yang bisa jawab? Dari wawu ataf, di mana Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan kewajiban mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam, sunnah beliau, dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Ini juga perintah. Sehingga kalau antum mendapatkan pertanyaan, dari mana, apakah ada secara langsung nyata terucap oleh Rasul perintah mengikuti para sahabat? Yang ada ayat hadis berita bentuknya. Kita sudah lewati itu. Sampai pun ketika Rasul ditanya, qila man hum ya Rasulullah, ditanya kepada Rasul, siapakah mereka itu yang masuk surga ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang-orang yang mengikutiku dan para sahabatku hari ini. Itu berita. Orang ingin bukti dalil nyata. Yang itu bentuknya al-amr, perintah. Maka ayat hadis ini sebagai dalil. Alaikum, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidil mahdiin. Ada yang bertanya lagi, di mana letak penunjukkan kewajiban mengikuti khulafa rasyidin? Di mana letak kewajiban mengikuti para sahabat beliau yang dipimpin oleh para khulafa rasyidin? Di mana letaknya? Ada yang mengatakan, ini kan alaikum bisunnati, yang wajib mengikuti sunnah. Tidak ada kalimat alaikum bisunnati khulafa rasyidin, tidak ada. Tidak ada basak, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan wajib bagi kalian mengikuti khulafa rasyidin. Ada kalimat itu? Tidak ada. Tetapi dalam tata bahasa Arab, adanya wawataf, adanya wawataf yang disebut oleh Nabi, wawataf yang memiliki makna dan, disebut oleh Nabi dalam riwayat ini, itu cukup memiliki makna kewajiban untuk mengikuti mereka. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kama amara bittiba'i sunnatihi, sebagaimana Rasulullah memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita mengikuti sunnahnya. Dalam kalimat apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Wa balagha fil amri biha. Dan Rasulullah bersungguh-sungguh dalam memerintahkan untuk kita mengikutinya. Dengan kalimat apa? Hatta amara bi ayyu'adda 'alaiha bin nawajidi. Sampai-sampai Nabi memerintahkan untuk kita menggigit dengan gigi geraham. Gigi geraham, gigi mana? Belakang. Ya. Gigi yang kalau untuk menggigit kuat, keras dan mantap. Bukan hanya sekedar diperintahkan, saya perintahkan kalian. Dah, tidak. Bahkan apa? Ditekankan kembali perintah itu untuk kita memegangnya dengan erat-erat. Jangan kita lepaskan sekuat-kuatnya. Bagikan kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham kita. Di sini kaum muslimin, ada isyarat dari Nabi bahwa orang itu bisa saja terjadi padanya karena fitnah-fitnah yang menimpa dia. Tadinya sudah di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat, masya Allah baik dia. Tetapi dia terhempas oleh fitnah, sehingga dia lepaskan kembali Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat tersebut, dilepaskan olehnya lagi. Karena itu perintahnya sangat ditekankan untuk kita memegangi erat-erat sekuat-kuatnya, sebagaimana kita memegangi atau menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Masya Allah, ini faedah penting bagi kita. Wahada yatanawalu ma'aftau bihi. Ini mencakup juga apa yang mereka fatwakan. Yang kita diperintahkan untuk kita mengikuti apa yang mereka fatwakan. Fatwa para sahabat Nabi dalam urusan-urusan tertentu. Ya. Wasannuhu lil ummah. Dan apa yang mereka sunnahkan bagi umat ini. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Sehingga dengan ini kaum muslimin, kita mendapati pelajaran bahwa dalil yang menunjukkan kewajiban mengikuti salaf begitu kuat dalam ayat-ayat yang telah kita baca, hadis-hadis Nabi yang kita baca ini, semuanya dengan jelas mewajibkan kita untuk kita mengikuti para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dalam beragama. Dan kepastian, siapa yang menyelisih ini, dia pasti sesat. Sehingga janganlah kita menyelisih manhaj ini dalam bidang apapun, karena penyelisihanmu itu akan menyebabkanmu keluar dari dakwah salafiyah ini, walaupun kamu merasa di atas dakwah salafiyah. Akan ada satu bab itu nanti insyaallah dalam pertemuan di belakang. Waqala al-Imam Ibn Qudamah fi dhami at-ta'wil. Berkata Imam Ibn Qudamah dalam kitab Dhami at-ta'wil. Fa amara bitamassuki bi sunnati khulafaihi kama amara bitamassuki bi sunnatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Seulangi, Rasulullah memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'nya, sebagaimana beliau memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya beliau. Wa ahbara annal muhdatsati bid'un wa dalalatun. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa semua perkara baru dalam urusan agama itu adalah bid'un. Bid'un jamak dari bid'atun. Bid'ah-bid'ah. Wa dalalatun, dan itu adalah kesesatan. Apa itu bid'ah? Apa itu kesesatan? Wa huwa ma lam yuttaba' fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak diikutkan padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani sesuatu yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah namanya bid'ah. Wala sunnatu ashabihi, dan tidak pula mengikuti padanya sunnah para sahabat-sahabatnya. Jadi bid'ah itu apa? Bid'ah itu sebuah amalan yang tidak terdapat dalam sunnah Nabi dan para sahabatnya. Itu adalah bid'ah. Muhdatsat. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk mengada-ada sesuatu yang tidak ada pada mereka. Bagaimana caranya selamat dari bid'ah? La yunji ahadu minal bid'ah ba'dallahi ila limnafi. Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalam kitab Ithaful Qari, tidak ada seorang pun yang bisa selamat, atau tidak ada satu pun yang bisa menyelamatkan seorang dari bid'ah setelah Allah, kecuali ilmu yang bermanfaat. Beliau memberitahukan satu-satunya tempat kita memohon dan berlindung adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang bisa dan mampu menyelamatkan kita dari itu semuanya. Karena itu kita mari memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Rabbana la tusikh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau simpangkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Terus memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan permohonan-permohonan istiqamah di atas tauhid wa sunnah bifahmi salafil ummah. Radhiyallahu anhu muslimin, setelah kita usaha itu, ada sebab yang harus kita lalui juga. Asbab tersebut banyak. Kiat-kiat agar kita selamat dari kesesatan dan agar supaya kita tetap istiqamah di atas al-haq. Di antara sebab-sebab tersebut, yang paling penting adalah memiliki ilmu yang bermanfaat. Al-ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat itu, ya kaum muslimin, dengan izin Allah kita bisa mengikutinya. Karena yang namanya Siratul Mustaqim adalah berwujud Al-Quran wa Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak akan mungkin bisa mengikutinya. Kemudian beliau berbicara tentang kewajiban bertafaqquh fiddin, ya, mendalami ilmu agama dengan baik dan benar ala fahmi salafil ummah. Itu adalah cara yang disebutkan dalam hadis Irbad bin Syariah ini untuk kita selamat dari bid'ah. Pegang itu rat-rat. Yang penting Al-Quran Sunnah dengan pemahaman sahabat. Prinsip, ada ajaran baru, kalau tidak ada pada mereka Rasul dan para sahabat, maka ajaran baru itu kita tinggalkan. Siapapun yang membawa, tolak itu. Selama engkau bersikap seperti ini, kata beliau, maka engkau mengikuti petunjuk Nabi yang menyelamatkanmu dari kebidaan-kebidaan. Tapi kalau kamu sudah membuka diri dengan bid'ah-bid'ah, membuka diri untuk bergaul dan bergabung dengan al-bid'ah, maka dirimu tidak akan aman, engkau pasti akan tersesat karena engkau melanggar hadis ini. Nabi memberikan wanti-wanti, wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara baru dalam urusan agama. Itu total, kata beliau. Total. La yasatna minu syai. Nabi tidak mengecualikan dari bid'ah apapun itu. Kecuali Nabi memperingatkan akan dari bahayanya. Sehingga kalau ada orang yang bermudah-mudahan dengan bid'ah, menggampangkan dan menyepelekan perkara bid'ah, itu dia melanggar sunnah ini, hadis ini. Dia melanggar hadis ini. Pelanggaran itu bukan sepele, pelanggaran itu berat, besar. Karena ini berkaitan dengan hak dan batil. Anda menyalahi sunnah, Anda jatuh pada penyimpangan yang menyesatkan. Walaupun pada dirimu terdapat sunnah Nabi dalam hal-hal yang lain, tetapi yang dibicarakan di sini kaum muslimin adalah Nabi alaihissalatu wassalam mentahdir dan memperingatkan dari bid'ah secara total. Walaupun mungkin bid'ah itu ada kebaikannya. Yang namanya bid'ah itu ada kebaikannya. Karena bid'ah itu tercampur antara al-haq dan al-batil, sehingga menipu orang. Itulah bid'ah. Jangan dianggap bid'ah itu adalah sesuatu yang sesat dalam pengertian tidak ada sama sekali sisi kebaikannya. Tidak seperti itu. Bid'ah itu ada yang bid'ah hakiki, ada yang bid'ah idhafi. Bid'ah yang betul-betul bid'ah, tidak ada dalam Nabi, ada. Bid'ah idhafi, bid'ah yang tercampur padanya bagian yang sunnah dan bagian yang tidak ada sunnahnya, itu juga bid'ah dhalalah. Walaupun padanya terdapat ada yang disunahkan amalannya, ada dalil-dalil, tapi sisi lain tidak ada dalil, itu juga dhalalah. Sehingga kalau mensyaratkan bid'ah itu harus tidak ada dalilnya, ya salah Anda. Bid'ah itu macam-macam. Faham dong? Naklani muhimani fil babi huna. Ada dua nukilan yang penting dalam bab ini. Ada dua nukilan. Nukilan pertama adalah ucapannya Imam Abu Uthman Uthman Ibn Sa'id Ad-Darimi, dan yang kedua ucapan Imam Ibn Quddam Al-Maqdisi. Saya bacakan dengan cepat ucapan beliau, perhatikan. Qala Imam Uthman ابن سعيد الدارمي في كتابه العظيم الرد على الجهمية dalam kitab beliau yang berjudul Bantahan kepada kaum Jahmiyah, raddan ala qali badim fi bab ar-ru'yah, membantah ucapan sebagian mereka yang menolak keyakinan ar-ru'yah, Ru'ya yang dimaksudkan di sini apa? Ru'yatul hilal? Bukan. Yang dimaksudkan ru'ya di sini adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriman kelak di yaumil qiyamah. Bahwa orang-orang yang beriman fil jannah akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang paling besar adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawmaidin nadhirah. Nadhirah baka Allah ila rabbiha nadhirah. Hari-hari di wajah-wajah di hari itu berseri-seri. Ila rabbiha, kepada Rabbnya. Nadhirah, melihat. Nadhara, tatkala disambung dengan kata sambung ila, mutaaddi dengan huruf ila, maka maknanya adalah nadhara bi'ain, melihat dengan mata kepala. Tahu mata kepala? Tahu mata kepala? Mana mata kepala? Jangan dipegang contohnya mas, itu mata kaki. Mata kepala. Ini dekat kita. Jahmiyah tidak meyakini itu. Na'udzubillah min dzalik. Mereka tidak mendapatkan nikmat yang besar ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan nikmat lihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hah? Banyak-banyak doa. Allahumma rizukna lizzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, berikan kepada kami rizki untuk bisa melihat wajahmu yang mulia. Al-adillah, dalil tentang hal ini sangat kuat dalam kutubul aqidah pembahasannya. Bantahan Ahlul Jahmiyah kepada keyakinan ini, mereka mengatakan inna la naqbalu hadhil athar wa la nahtajju biha. Ini ucapannya Jahmiyah. Kami tidak akan menerima athar-athar ini, riwayat-riwayat ini, kami tidak akan menerimanya. Wala nahtajju biha, dan kami tidak berhujjah dengannya. Kami tidak menjadikannya sebagai hujjah untuk dipegangi dan menjadi bagian keyakinan. Oh, nanti orang-orang yang beriman di surga Allah Azza wa Jal akan diberikan kemampuan dan kekuatan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapannya Jahmiyah. Karena memang Jahmiyah bukan Ahlul Haq. Jahmiyah ini firqah di mana muslimin atau kafirin. Jahmiyah ini muncul di kalangan muslimin, bukan di kalangan Yahud wa Nasara. Sehingga Jahmiyah ini munculnya di kalangan kaum yang mengaku sebagai orang yang beragama Islam muslimin. Jahmiyah itu bersekte-sekte. Ada yang belum dikafirkan pelakunya, dan ada yang sampai tingkatan dikafirkan pelakunya. Pembahasan ini panjang lebar dalam kitab Aqidah Tahawiyah dengan syarah Al-Imam Ibn Abil Izzi. Al-Izz Ibn Abil Izzi. Farad alaihi biqalihi. Al-Imam Ad-Darimi membantah kalimat ini tadi dengan ucapan beliau, qultu, aku katakan, ajal. Apa ajal? Ajal kematian, itu ajal bahasa Indonesia. Ajal itu bahasa Arab, namanya terjemahnya na'am. Ajal, na'am. Antum jangan kaget kalau lagi bicara sama orang Arab. Ajal, na'am. Antum ngomong ajal, saya belum mati, ajalku belum datang. Bukan ajal mati itu mas, itu ajal artinya na'am. Ajal. Wala kitab Allah taqbalun, Ya memang kalian ini enggak akan menerima hadis, laung Al-Quran saja kalian tidak menerima kok. Itu bantahnya. Al-Quran saja, Kitabullah, la takbalun, kalian tidak mau menerima. Jadi jangan kaget Jahmiyah menolak hadis. Oh, apa ciri khasnya itu pak? Al-Quran saja ditolak. Apalagi cuma apa? Hadis Nabi. Ara'aitum illam takbaluha. Coba lihat oleh kalian. Apabila kalian tidak menerimanya, atasyukuna annaha marwiyatun ani salaf, apakah kalian ragu bahwa keyakinan kaum mukminin bisa melihat Allah nanti di hari kiamat itu adalah sebuah keyakinan yang teriwayatkan dari salaf? Yani kalau kalian tidak yakin dengan hadis, jangankan hadis, Al-Quran saja kalian tolak. Cuman per sekarang saya akan tanyakan kepada kalian. Coba lihat oleh kalian. Kalian tidak menerima ayat, tidak menerima hadis. Apakah kalian juga tidak menerima bahwa keyakinan ini tersebut oleh para salaf? Apakah kalian ragu bahwasanya keyakinan melihat wajah Allah nanti di surga itu teriwayatkan dari salaf? Salaf manusia yang banyak, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ma'thuratun anhum. Oh, keyakinan ini teriwayatkan dari mereka. Mustafidhatun fihim. Mustafidhah. Keyakinan ini sudah merebak di antara salaf. Semua sahabat yakin. Dan tabi'in yang mengikuti para sahabat yakin. Meyakini orang yang beriman akan melihat Allah kelak nanti di yaumil qiyamah, tatkala mereka di surga. Yatawarathunaha an 'alamin nas wa fuqahim qarnan ba'da qarnin. Mereka saling mewariskan keyakinan ini. Yatawarathunaha. Para sahabat yang banyak itu mewariskan kepada para tabi'in yang banyak itu. Terus saling mewariskan keyakinan ini generasi demi generasi, qarnan ba'da qarnin. Qalu, mereka Jahmiyah mengatakan, na'am. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa salaf mendakwahkan dan mengajarkan keyakinan kaum mukminin melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak di surga. Adapun kalau di dunia tidak melihat. Allah berfirman, lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Yakni fid dunya. Yang kita bicarakan adalah keyakinan mukminun akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak fil jannah. Innakum satarawna rabbakum kama tarana al-qamara lailatul badri la tudammuna fi ru'yati. Kalian sungguh akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat bulan purnama itu. Yang diserupakan di sini adalah cara melihatnya. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak berdesak-desakan sebagaimana kalian tidak berdesak-desakan melihat bulan purnama. Masing-masing bisa melihat bulan purnama dari tempatnya masing-masing. Tidak perlu berdesak-desakan. Ini penggambaran cara melihatnya. Bukan Allah diserupakan oleh Nabi dengan apa? Bulan. Tidak. Ru'ya biru'yah. Lal mar'i bil mar'i. Cara melihatnya saja. Bukan yang dilihat yang disamakan. Ini ditolak. Tapi ketika disebutkan para salaf meriwayatkan ini, gak bisa nolak pak. Itu betul itu. Itu keyakinannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Dan sabrek semua sahabat, 1400 sahabat, bahkan ribi. 1400 itu adalah yang mengikuti Ba'd Ridwan tahta syajarah, yang dipastikan mereka ahlul jannah. Nah, maka ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak bisa mereka pungkiri salaf memiliki keyakinan itu. Kalau ada yang mengingkarinya, oh enggak ada sahabat menyebutkan, majnun, gila. Mengingkari sesuatu yang jelas, seperti jelasnya matahari, jam 10 siang, dalam keadaan tidak berawan, tidak mendung, mata manusia bisa melihat matahari. Ditanyakan, nah matahari, lihat, ada gak matahari? Gak ada. Baya beruh para matane. Ya beruh, yang kapira siji. Matahari keton, orang keton. Wah, menggemblung gue. Itu penggambarannya kaum muslimin. Karena apa? Keyakinan ini, keyakinan salaf, qatibatan semuanya. Tabi'in, tabi'ut, tabi'in, sampai hari ini. Ya tawarathun, karena ba'da qarnin. Mereka saling mewariskan keyakinan ini. Gak bisa ditolak. Gak bisa ditolak. Satu hal yang lebih jelas daripada matahari di siang bolong. Sudah siang bolong lagi, Pak. Nah, bahasanya sangat mengherankan. Siang bolong, Pak. Bukan hanya Pak Yantok yang bolong. Masya Allah. Kuna, kata Syekh Abdullah Bukhari, kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sehingga tadi bantahannya Imam Darimi sampai situ. Itu bantahan. Yang dimaksudkan dengan ini kaum muslimin adalah bahwa kebenaran yang ada pada salaf itu tidak bisa ditolak. Ilal jahil, karena kecuali karena jahil. Jahil dia. Lihat matahari, enggak lihat. Kamu tahu matahari apa? Enggak tahu matahari itu apa. Oh, karuan, Pak, orang bilang matahari. Ngerti bi orang matahari itu apa? Padahal jelas. Karena fakir jahil, orang itu menolak. Kalau dia mau belajar, tidak akan bisa menolak. Sehingga di antara hujjah, ayat adalah hujjah. Tapi orang kadang menolak ayat. Hadis Nabi, hujjah. Kadang orang menolaknya. Dalam salaf tidak bisa ditolak, karena itu sesuatu yang nyata. Diucapkan bukan hanya satu orang, tapi sekian banyak orang yang mengucapkannya. Dari sini waikum muslimin, terdapat sebuah faedah kewajiban mengikuti Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para as-sahabah atau as-salaf, as-salafus salih. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.